Mitra bisnis, tragedi Priuk menimbulkan wacana peninjauan ulang keberadaan Satpol PP. Ada yang menyebut fungsi Satpol PP rancu, dibilang polisi bukan, tapi bertindak seperti polisi. Kemudian dalam sejumlah penggusuran, Satpol PP bertindak sebagai eksekutor, padahal menurut undang-undang yang berhak mengeksekusi putusan pengadilan adalah polisi. Tapi ada pula yang menyebut kehadiran Satpol PP masih diperlukan. Apalagi keberadaannya dijamin undang-undang. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan psikolog Tika Bisono. Mbak Tika, bagaimana komentar Anda? Menurut aku sih sebenarnya karena pembekalan yang diberikan kepada mereka itu tidak proporsional gitu. Ya, sebabnya pembekalan yang minim itu membuat mereka juga sisinya jadi melenceng gitu kan. Karena orang-orang yang direkrut untuk jadi satpol ini kalau menurut aku ya, itu latar belakang pendidikannya kan tidak tinggi ya. Kalau tidak tinggi, latar belakang pendidikan, berarti kan harus diberi pembekalannya itu lebih serius gitu kan. Pembekalan mereka agak kurang ya? Misinya apa, value atau nilainya apa. Kan harus diberi masukan yang proporsional sesuai dengan pemahaman mereka. Ya kan, kalau misalnya latar belakang pendidikannya nggak tinggi, ya cara memberikan pembekalannya kan dengan seolah-olah mereka berasal dari latar belakang pendidikan yang tinggi dong, kan nggak masuk gitu ya. Jadi para perekrut dan trainer menurut aku belum proporsional terhadap teman-teman satpol ini gitu. Sehingga akibatnya ya itu tadi ya, jadi apa yang dilakukan itu sangat di luar dugaan dan sangat tidak proporsional dan kayak show of force, kayak penunjukan gue dong lebih kuat dari lo gitu ya. Jadi kayak pemaksaan kekuasaan gitu ya jadinya ya kan. Akhirnya itu yang terjadi gitu ya. Dan ini kan bukan yang pertama kali gitu ya, bahwa satpol itu melakukan kesewenang-wenangan perilaku, kesewenang-wenangan kontrol gitu ya. Rekrutmen juga harus selektif ya Mbak? Yang pasti itu adalah harusnya kalau kita mengacu pada kriteria ya, siapa yang layak diterima pada saat rekrutmen, itu adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman bergiat di lapangan. Ya, sudah punya pengalaman, artinya mereka sudah kenal dengan apa yang dimintai di lapangan. Mereka sudah bisa mengidentifikasi problem-problem apa yang bakal dimintai di lapangan. Ya. Mereka juga sudah pengalaman untuk bekerja sama di lapangan, ya. Mereka juga sudah pengalaman tugas utamanya mengalami masyarakat, bukan musuhan masyarakat, gitu ya. Ya, ini kalau kita kayak musuhan masyarakat, bahkan kalau diingatkan oleh masyarakat, itu berpikirnya yang mengingatkan itu adalah musuh, maka perangilah mereka, gitu. Nah, ini kan, gitu ya, salah satu. Demikian Tika Bisono dan saya, Rizal Andika.